بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita masih pada pembahasan bab Asma'is Suwar minal Quran, bab tentang nama-nama surat dari Al-Quran. Telah kita baca hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, penyebutan surat An-Nisa. Sebelum kita bahas masailnya, disampaikan pada majlis yang lalu, ayat yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arḍah, An-Nisa ayat yang ke-41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala ha'ula'i syahida. Ini termasuk hadis yang dijadikan argumentasi oleh para ulama terkait dengan bab waqaf Al-Qur'an, bahwasanya waqaf Al-Qur'an itu tergantung kepada makna yang terkandung di dalamnya. Yang disebutkan kemarin, ada yang waqaf dengan batas nafas, ada yang waqaf berhenti di ujung ayat, ada yang mengatakan waqaf berhenti itu tergantung kandungan makna ayatnya. Tayyib, barakallahu fikum. Di satu sisi ini contoh waqaf di ujung ayat, di sisi yang lain ini juga dibahas oleh para ulama waqafnya mestinya di ayat yang kedua. Baik, di ayat yang kedua, dikarenakan satu rangkaian pembahasan, baru ayat yang setelahnya lagi, bab yang baru lagi. Ini yang pertama. Kemudian kemarin telah disinggung satu masalah terkait dengan bab ini, yaitu apakah nama-nama surat dalam Al-Quran tauqifiyah ataukah ijtihadiyah. Saya sebutkan kemarin ucapannya Suyuti rahimahullahu ta'ala di Al-Itqan yang menyatakan bahwasanya semua surat Al-Quran itu diisbatkan dengan tauqif, baik dari hadis atau dari athar. Juga dikuatkan oleh Az-Zarkashi rahimahullah dari Al-Burhan. Az-Zarkashi di Al-Burhan halaman 156. Beliau menganggap ba'id, menganggap jauh pendapat yang mengatakan itu ijtihadiyah. Maka beliau condong kepada pendapat yang mengatakan tauqifiyah. Juga saya sebutkan dalam majlis yang lalu, ada fatwa lajnah da'imah yang menyatakan sebagiannya tauqifiyah, sebagiannya ijtihadiyah. Anda menulis nas pertanyaan. Nas pertanyaan yang diajukan kepada lajnah da'imah. Berikut nas jawabannya. Pertanyaannya adalah Man huwa alladhi samma suwaral Qur'anil Karim. Man huwa alladhi samma suwara al-Qur'anil Karim. Hal huwa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hal huwa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam am madza? Jadi pertanyaannya, siapakah yang memberi nama surat-surat Al-Qur'anul Karim? apakah itu Rasulullah SAW atau apa? Jawaban dari Lajnah Da'imah, nas jawabannya, La na'lamu nassan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La na'lamu nassan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadullu ala tasmiyati suwari jami'iha. Yadullu ala tasmiyati suwar jami'iha. Walakin warada fi ba'dil ahadith as-sahihah. Walakin warada fi ba'dil ahadith as-sahihah tasmiyatu ba'diha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasmiyatu ba'diha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalbaqarah wa ali Imran. Kalbaqarati wa ali Imran. Amma baqiyatus suwar fal azhar anna tasmiyataha waqa'at minas sahabati radhiyallahu anhum. Amma baqiyatus suwar fal azhar anna tasmiyataha waqa'at minas sahabati radhiyallahu anhum. Artinya, kata Lajnah Da'imah, kami tidak mengetahui ada nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan penamaan semua surat. Kami enggak tahu. Tetapi warid ada dalam sebagian hadis yang sahih penamaan sebagian surat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Al-Baqarah dan Ali Imran. Adapun sisa-sisa surat yang lainnya, maka yang lebih nampak penamaannya dari para sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Lihat Fatwa Lajnah Da'imah juz yang keempat halaman 16. Fatwa Lajnah Da'imah juz yang keempat halaman 16. Di antara argumentasi pendapat yang kedua ini, yang sudah saya sebutkan kemarin juga, yaitu atsar dari Ibnu Abbas ya. Cuman nomor hadisnya keliru. Lihat dalam Sahih Bukhari nomor hadis 4882. Dalam Sahih Bukhari nomor hadis 4882. Dan juga dalam Sahih Muslim nomor hadis 3031. Itu dari Sa'id bin Jubair. Beliau mengatakan, qultu li Ibnu Abbas, aku pernah berkata kepada Ibnu Abbas, Surat Taubah. Qal, beliau mengatakan, At-Taubah bal hiyal fadhihah. At-Taubah, ini dengan tanda tanya. Kata Al-Hafidh, itu istifham ingkari, pertanyaan pengingkaran. At-Taubah bukan, dia adalah Al-Fadhihah. Al-Fadhihah. Dia terus turun mengatakan Wa minhum hingga mereka menduga tidak menyisakan seorang pun dari mereka melainkan disebutkan di sana. Ada lanjutannya itu. Kata Sa'id bin Jubair, surat Al-Anfal. Ya, ada terusnya ya, ikhwan. Qala qultu, saya katakan lagi, kata Sa'id bin Jubair, surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal. Qala, kata Ibn Abbas, Tilka suratu Badr. Tilka suratu Badr. Itu surat Badar. Qala qultu, saya bertanya lagi kata saya bin Jubair, fal hasr? Surah al-hasr? Qal kata Ibn Abbas, nazarat fi Bani Nadir. Dia turun tentang Bani Nadir. Di sebagai dalam riwayat Al-Bukhari yang lain, di nomor hadis 4883, lafadznya kata Sa'id bin Jubair, saya tanyakan kepada Ibn Abbas, suratul hasyr, surah al-hasyr. Qala kata Ibn Abbas, qul suratu Bani Nadir. Katakan surat Bani Nadir. Jangan katakan al-hasyr, tapi katakan surat Bani Nadir. Kata Al-Hafidh, Ibn Abbas khawatir disalahpahami al-hasyr, yakni pada yang mahsyar dari kiamat nanti. Padahal yang dimaukan dengan al-hasyr adalah pengusiran Bani Nadir. Beliau tidak suka dikatakan al-hasyr. Jangan bilang al-hasyr. Kamu katakan, qul suratu Bani Nadir. Surat Bani Nadir. Nah, ini asar menunjukkan apa, ikhwan? Menunjukkan sebagian surat itu datangnya dari sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sehingga ada yang dari beliau SAW, ada yang dari para sahabah dan para ulama barakallahu fikum. Sehingga secara zahir wallahu a'lam bissawab, pendapat yang kedua yang lebih mendekati. Ada nama surat yang datang langsung dalam hadis, ada nama surat yang dari para sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, adapun terkait dengan penamaan surat ini, ragamnya banyak. Ini sebab yang melatar belakangi nama itu cukup banyak. Baik. Di antaranya adalah li'idhami lafzihi wa ma'nah. Li'idhami lafzihi wa ma'nah. Dikarenakan keagungan lafaz dan maknanya. Dicontohkan Al-Baqarah. Al-Baqarah disebut dengan Fustatul Quran. Fustatul Quran. Kita akan sampaikan ya, Pak. Ada sebagian salaf yang menjuluki Al-Baqarah dengan Fustatul Quran. Fustat itu tiang. Tiang penyangga Al-Quran, dikarenakan keagungan maknanya dan dikarenakan terkumpul di Al-Baqarah ahkam, hukum-hukum yang tidak ada pada selainnya. Terkadang pula, ini yang kedua, li syuhrati qissatihi. Penamaan itu dilatar belakangi karena kisah yang masyhur. Ya, kemasyhuran kisah yang di situ. Ini contohnya banyak. Terutama tentang para nabi dan para rasul. Ada surat Hud. Ya. Ada surat Maryam. Ada surat Al-Kahfi. Ada surat Yusuf. Yunus dan yang lainnya. Al-Hijr, Ibrahim, wahaka. Itu li syuhrati qissatiha. Yang ketiga, li idhamil mathubah. Li idhami al-mathubah, dikarenakan pahalanya yang begitu besar. Dikatakan pahala yang begitu besar. Barakallahu'alaikum. Yang berikutnya lagi, litafkhimi zikril man'uti fi surah. Litafkhimi zikril man'uti fi surah. untuk membesarkan penyebutan yang disifati dalam surat. Tafkhim, untuk membesarkan perkara dia yang disifati dalam sebuah surat. Barakallahu fikum. Atau yang lain-lainnya. Banyak yang mereka sebutkan yang melatar belakangnya penamaan sebuah surat. Jadi surat itu disebutkan namanya, terkadang poin-poin tadi, terkadang yang lain-lain. Barakallahu fikum. Antum melihat kitab Al-I'lam Al-I'lam bi fawaidi umdatil ahkam. Al-I'lam bi fawaidi umdatil ahkam, karya Ibnul Mulaqqin. Karya Ibnul Mulaqqin, juz yang ketiga, halaman ke-57. Ini termasuk syarah umdah yang paling besar, kalau enggak salah 11 jilid atau lebih. Mantap itu. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik. Faedah yang lain sebelum kita membahas pada masalah berikutnya. Terkadang sebuah surat dinamai karena sebuah sifat, biwasfin. As-surah tusamma biwasfin. Sebuah surat terkadang dinamai karena sebuah sifat. Au syai'in mumayyizin fiha. Atau dengan sesuatu yang istimewa padanya. Au ma yadullu 'alaiha. Atau dinamai dengan sesuatu yang menunjukkan surat tadi. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, lihat nomor hadisnya 764, dari Marwan Ibnu Hakam rahimahullah, dia mengatakan, qala li Zaid Ibnu Thabit. Zaid bin Thabit pernah berkata kepada aku, malaka taqra'u fil maghribi bi qisar. Bi qisar. Kenapa kamu kok membaca dalam salat maghrib dengan qisar? Itu sebuah sifat. Tahu qisar? Ai suwar qasirah, surat yang pendek-pendek. Disebutkan dalam riwayat yang lain membaca qul huwallahu ahad sama inna a'tainakal kautsar. Kata Zaid, kenapa kamu membaca dalam surat maghrib dengan qisar? Surat dikasih sifat dengan qisar, pendek-pendek. Lanjut, kata Zaid, waqad sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqra'u bi tulayain. Waqad sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi tula at-tulayaini. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ketika maghrib dengan salah satu dari dua surat yang panjang, tula tulayaini. Sebuah surat dikatakan tula. Kenapa kau tula? Karena kasratu ayati wa tulu suratiha. Ayatnya banyak, panjang suratnya. Ini dalam Sahih Bukhari. Disebutkan dalam Abu Dawud. Disebutkan dalam riwayatnya Abu Dawud. Ditanyakan oleh Marwan, qultu wa ma tula tulayain. Kata Marwan Ibnul Hakam kepada Zaid bin Thabit, wa ma tula tulayain. Apa itu? Salah satu dari dua surat yang panjang itu. Qal, kata Zaid, Al-A'raf. Al-A'raf. Ini termasuk surat yang dibaca Nabi kita Muhammad SAW dalam maghrib. membaca Al-A'raf dalam dua rakaat pertama dan kedua. Al-A'raf. Barakallahu. Sempat beberapa kali diamalkan di sini ya. Di masjid kita ini beberapa tahun silam sempat diamalkan di sini. Nikmat Masya Allah. Dari mulai maghrib saya menjelang isya. Barakallahu. Kayaknya perlu diulangi lagi Khair. Ya, yang hafid-hafid ini sesekali membaca tulayain. Gitu ya. Membaca Al-A'raf ketika maghrib. Oh, Akbar. Tapi yang lancar. Tun. Jadi bacaannya agak cepat tapi jelas. Teng. Selesai menjelang isya. Al-muhim yang dimaukan sekarang adalah sebuah surat dikasih sebuah sifat atau sebuah perkara yang membedakan dengan yang lain. Tula-tulayain Al-A'raf. Yang sebenarnya kisar, sedang pendek-pendek. Riwayat yang lain yang juga menunjukkan masalah ini. Surat terkadang dinamai dengan sebuah sifat atau perkara yang membedakan, perkara yang menunjukkan kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nomor hadis 1399. Hadis Abu Dawud nomor hadis 1399. Nanti cek di Abu Dawud ya. Cukup panjang. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengisahkan datang seseorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Aqri'ni ya Rasulullah. Bacakan aku Quran wahai Rasulullah." Faqal qad Rasul iqra thalathan min zawatir ra. Iqra thalathan min zawatir ra. Kamu baca 3 surat yang ada ra-nya. Ya, yang ada alif lam mim ra. Surat yang di awalnya itu ada ra. Alif lam ra, alif lam mim ra. Baca 3 dari itu. Ini panjang-panjang ya, Pak. Faqala kata orang tadi, "Ya Rasulullah, kaburat sinni. Umurku sudah tua. Wastadda qalbi, hatiku juga sudah keras. Wa gharuba lisani, lesanku sudah kelu." Maka Rasul mengatakan setelah itu, "Faqra thalathan min zawati hamim." Kalau begitu, beliau mengatakan iqra salatan min zawati ham. Kalau begitu kamu baca 3 surat yang ada hamimnya. Ya, namanya hawamim. Yang ada hamim, hamim, ain, sin, qaf. Gitu. 3 dari hawamim. Dia mengulangi lagi ucapannya di atas, sudah tua gitu. Beliau mengatakan lagi setelah itu, iqra thalathan minal musabbihat. Kalau begitu kamu baca 3 surat dari musabbihat. Musabbihat surat yang dimulai dengan yusabbihu lillah atau sabbaha lillah. Dikatakan musabbihat. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aqri'ni suratan jami'ah." Ya Rasulullah, sudah bacakan untuk aku 1 surat yang mengumpulkan semua tadi. Suratun jami'ah. Maka beliau membacakan kepada dia, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha," sampai akhir surat. maka itu laki-laki mengatakan wallazi ba'athaka bil haq la azidu 'alaiha abada. Demi zat yang mengutus kamu dengan kebenaran, aku tidak akan menambahi atasnya sedikit pun. Sudah baca itu tok, idza zul sampai selesai. Ini surat dikatakan suratun jami'ah, sebuah sifat. Ketika laki-laki itu pergi, Rasul mengatakan aflahar wajil, aflahar wajil. Beruntung ruwaijil ini. Beruntung ruwaijil. Tahu ruwaijil? Jamaknya? Jamaknya? Ayo, jamaknya apa ini? Rajul. Ini bukan rajul. Rajul kan rujail. Ini ruwaijil. Hah? Jamaknya? Rajil. Rajil, ruwaijil. Beruntung orang ini. Dikatakan ruwaijil, dikatakan dia. Ya, dari kata-kata rajil. Yang berjalan. Orang ini beruntung, orang ini beruntung. Ini hadis isnadnya semua rawinya thiqah. Kecuali Isa bin Hilal As-Sadafi shaduq. Kecuali Isa bin Hilal As-Sadafi dia shaduq. Fal haditsu hasan. Di sini ada kata-kata zawatur ra, zawatu hamim, al-musabbihat, surah jami'ah. Dikasih nama dengan sebuah sifat atau perkara-perkara yang membedakan dengan yang lain. Musabbihat, semua yang dimulai dengan subhanallah atau yusabbihulillah. Jadi paham insyaallah ya. Terkadang hakadha, terkadang hakadha. Intinya tidak keluar dari nas Rasulullah SAW atau atharnya sahabat atau keterangannya para ulama. Dan kita tidak boleh saat sekarang ini ya, tidak boleh bagi kita untuk ngasih nama surat yang sudah ada itu dengan nama-nama yang lain yang tidak disebutkan oleh para ulama. Ketika anda menyebutkan sebuah nama, harus ada sandaran ulama yang pernah menyebutkannya. Jangan saya naik dhewe kon surat ini. Dari mana kamu mengatakan begitu? Ya saya sendiri. Ya tidak bisa. Apalagi sudah baku dalam mushaf yang ada. Barakallahu fikum. Masalah berikutnya. Masail ikhwan, tanya masalahnya. Masalah berikutnya. Ini pernah kita singgung sebelumnya, tapi lapas diulangi sedikit. Sebagian salaf tidak suka atau memakruhkan kalau kamu mengatakan suratu kada, suratu kada, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, mereka memakruhkan itu. Yang benar kata sebagian salaf, katakan as-surah allati yudhkaru fiha kada. Ya, as-surah allati yudhkaru fiha kada. Surat yang disebutkan di dalamnya demikian demikian. Jangan langsung mengatakan surat Al-Baqarah, jangan. Tapi katakan surat yang di dalamnya ada penyebutan masalah Al-Baqarah. Jangan mengatakan surat An-Nisa, tapi kamu katakan surat yang disebutkan di dalamnya An-Nisa. Ini dinukil dari sebagian salaf, bahkan diriwayatkan sebuah hadis dalam bab ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu inda Tabrani wal Baihaqi, tapi dia dhaif. Bahkan Ibnu Jauzi mengatakan maudhu', mengatakan maudhu'. Ada sebuah athar dari Abdullah bin Umar secara mauquf dan isnadnya sahih. Al Baihaqi mengatakan demikian. Sehingga dikatakan riwayat dari Ibnu Umar tidak menyukai mengatakan surat ini. Tapi yang betul mengatakan surat yang di dalamnya ada ini. Barakallahu fikum. Sayyib, jumhur ulama berpendapat itu boleh. Itu boleh. Tidak dimakruhkan. Karena Rasulullah SAW mengucapkan demikian pada Al-Baqarah. Pada awal hadis yang kita bacakan dalam risalah ini, beliau mengatakan dengan tegas iqra'u surat Al-Baqarah. langsung. Baca surah Al-Baqarah. Juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah pernah mengatakan, "Hadza maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah." Hadza maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Ini dulu tempat berdirinya Rasulullah SAW yang diturunkan kepada beliau suratul Baqarah. Beliau mengatakan suratul Baqarah, tidak mengatakan surat yang di dalamnya ada Al-Baqarah, tapi langsung mengatakan suratul Baqarah. Ini Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Ini argumentasinya, sehingga boleh, tidak ada masalah. Hadis yang menyatakan melarang dhaif, semuanya dhaif ya. Semuanya baik. Barakallahu fikum. Apalagi sudah baku di mushafnya kaum muslimin. Suratul Baqarah, Suratul Ali Imran, Suratul Nisa, Suratul Al-Ma'idah, Suratul Al-An'am, Suratul Anfal, Suratul Taubah. Sudah biasa. Sehingga tidak ada yang dimakruhkan dalam bab ini. Dipahami ya? Ini dibawakan supaya jangan ragu-ragu. Masalah yang lainnya lagi. Masalah yang lainnya lagi adalah barakallahu fikum, hadfu zikri surah. Membuang atau menghilangkan penyebutan lafaz surat. Kamu mengatakan Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Ma'idah, Ali Imran, dengan tanpa menyebut kata-kata surat. Dipahami? Apakah boleh seperti itu? Ataukah harus mengatakan suratul Baqarah, suratul Nisa? Ataukah boleh kamu mengatakan Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Ma'idah, An-Nahl, Toha, Maryam? Barakallahu. Antum katakan. Qala al-allama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qala al-allama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika membawakan faedah hadis Ibnu Abbas yang menyebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud tilawah ketika membaca An-Najm. Membaca An-Najm. Qal, kata Syekh Utsaimin, di antara faedahnya jawazu hadfi dzikri surah. Jawazu hadfi zikri surah khilafan liman karihahu. Khilafan liman karihahu. Boleh membuang atau menghilangkan penyebutan lafaz surat. Ini untuk menyelisihi pihak yang memakruhkannya. Belum mengatakan setelah itu, lianna ba'dul ulama, lianna ba'dul ulama kariha an taqul An-Najm au Al-Baqarah au Ali Imran. Karena sebagian ulama memakruhkan kamu mengatakan An-Najm, Al-Baqarah, Ali Imran. Makruh kata sebagian ulama. Bal taqul suratul Baqarah, suratul Ali Imran, suratul Najm. Tapi kamu harus mengatakan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Najm. Ini pendapat sebagian ulama. Beliau menegaskan wa hadza la wajha lahu. Wa hadza la wajha lahu. Pendapat ini tidak ada sisi pembenarannya. Wassahih, fassahih annahu la ba'sa bi isqati lafzi surah. Fassahih annahu la ba'sa bi isqati lafzi surah. Maka pendapat yang sahih yang benar, tidak mengapa engkau gugurkan lafaz surat. Langsung kamu katakan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Toha, Maryam, Rahim, Nahl, Hud, Yunus, Yusuf. Boleh. Barakallahu fikum. Difaham ya kan ya? Difaham. Masalah berikutnya. Surat Al-Quran terkadang hanya punya satu nama. Wahwa kathir, ini banyak contohnya, banyak sekali. Yusuf, Hud, Yunus, Ibrahim, Al-Hijr, Al-Anbiya, Al-Mu'minun, banyak. Hanya punya satu nama. Waqad yakunu laha ismani. Ada kalanya satu surat punya dua nama. Dicontohkan seperti surat Muhammad. Apa nama lainnya? Surat Muhammad, apa nama lainnya? Namanya surat Al-Qital. Suratul Qital. Contoh yang lain, surat An-Nahl. Apa nama lainnya? Apa nama lainnya? Suratul Ni'am. Disebut dengan Suratul Ni'am karena Allah menyebutkan dalamnya sekian banyak kenikmatan, kiriman Allah kepada hamba-hambanya. Dikatakan Suratul Ni'am. Contoh yang lain seperti surat Hamim Ain Sin Qaf. Apa nama lainnya? Asyura, ahsanta. Asyura. Yang kita katakan apa? Asyura. Padahal di kalangan ulama lebih dikenal dengan sebutan surat Hamim Ain Sin Qaf. Karena awalnya itu ya. Namanya Asyura. Terkadang satu surat punya tiga nama. Tiga nama. Contohnya kayak Al-Ma'idah. Al-Ma'idah disebut dengan Al-Ma'idah. Juga disebut dengan Suratul Uqud. Surat akad-akad. Aufu bil uqud. Yang ketiga disebut dengan Al-Munkirah. Dengan Qaf Al-Munkirah. Yang menyelamatkan. Contoh yang lain Ghafir. Nah, nama, apa nama lainnya? Dikatakan Ghafir, dikatakan Al-Mu'min, dikatakan lagi At-Taul. Ada penyebutan kata-kata Zit-Taul. Surat At-Taul. Jangan dibaca At-Tul ya, At-Taul. Dengan Ta-At-Taul. Ghafir, Mu'min, At-Taul. Terkadang satu surat punya nama yang sangat banyak. Dicontohkan seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah namanya banyak. Ada 20 sekian nama. Kata Suyuti dalam bukunya Al-Itqan. Namanya ini. Tapi nama yang ada dalam hadis adalah Ummul Kitab, Ummul Quran, Fatihatul Kitab, Fatihatul Quran, Sab'ul Madhani, Al-Quranul Azim. Nama ini yang ada riwayatnya. Yang lainnya sifat yang menjelaskan tentang masalah Al-Fatihah. Lebih dari tiga. Contoh yang lain, Baro'ah. Nah, apa namanya Baro'ah? Baro'ah At-Taubah. Disebut dengan Baro'ah. Disebut dengan At-Taubah. Disebut dengan Al-Fadihah. Yang dari Ibn Abbas. Disebut dengan Al-Hafirah. Ya tahfir an qulubil munafiqin. Tahu tahfir? Dari kata-kata hafarah baru menggali. Dia menggali membongkar hatinya kaum munafiqin. Hudzaifah ibn al-Yaman menyebutnya dengan Suratul Azab. Bukan Taubah. La. Suratul Azab. Tayyib ibn Umar menjulukinya dengan surat Al-Muqasqisah. Qaf Shin besar Al-Muqasqisah yani Al-Mubari'ah minan Nifaq, yang menyelamatkan orangnya dari kemunafikan. juga dikasih nama Al-Bahuth, Al-Mubathirah, macam-macam, namanya cukup banyak. Ada Taubah atau Barawah. Terkadang yang berikutnya, terkadang sekian banyak surat dikasih satu nama. Kayak tadi dalam hadis, Al-Musabbihat. Itu semua surat yang dimulai dengan Subbahalillahi atau Yusabbihulillah. Apa saja Evan diantaranya? As-Saf, Al-Jumu'ah, Taghabun, apa lagi? Al-Hadid, yang dimulai dengan Yusabbihulillah atau Subbahalillah. Dikasih nama Al-Hawamim, yang dimulai dengan Hamim. Paham ya? Barakallahu. Ini semuanya sekian banyak surat dikasih satu nama. Sementara cukup, nanti pada kesempatan berikutnya akan saya bawakan surat-surat yang memiliki nama lebih dari satu. Ini terkumpul ada sekitar 39 surat atau 40 surat. Lebih dari satu. Selebihnya satu saja. Nanti akan disebutkan insyaallah satu persatu supaya kita punya wawasan yang lebih. Barakallahu fikum dalam masalah ini. Sementara cukup. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafidhakumullahu tabaraka wa ta'ala.